والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. Bab wajib membaca bagi imam dan makmum dalam semua salat. Wajib membaca atas bagi imam dan makmum dalam semua salat, salat hadar atau salat safar. Salat hadar itu salat muqim, dan salat safar salat orang musafir. Dan apa yang dia dijaharkan padanya dan apa yang dia disirkan, ya. Yukhafatu disirkan, yujharu dijaharkan. Baca apa maksudnya di sini? Wajib membaca bagi imam dan makmum dalam semua salat, baik salat safar, salat hadar ataupun salat safar, dan kapan dia dijaharkan, kapan pula disirkan. Yang wajib baca apa? Al-Fatihah. Jadi pembahasan sekarang ini adalah seputar membaca Al-Fatihah, ya. Wajib bagi imam dan makmum membaca Al-Fatihah di semua salat, baik salat hadar ataupun salat safar, dan kapan Al-Fatihah itu dibaca jahar dan kapan pula disirkan. Ini pembahasan kita. Dan mungkin kita langsung baca hadisnya, nanti kita akan uraikan. Hadis yang pertama atau satu-satunya hadis di bawah bab ini, atau dua kalau tidak tiga buah hadis, ada terujung juga ada hadis kalau tidak salah, tiga hadis di ujung sekali halaman 422 ada hadis yang terakhir di bawah bab ini. Hadis yang pertama di bawah bab ini hadis nomor 755. الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى من أتاكن حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك ابن أمير عن جابر بن سمرة صحابتنا جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال beliau berkata شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله تعالى عنه. أهل الكوفة di Iraknya melaporkan Sa'ad kepada Umar. Ya, Sa'ad saya kok tidak perhatian ketika membacanya. Sa'ad ibn Abi Waqqas bisa jadi, atau Sa'ad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas dilaporkan oleh penduduk Kufah kepada Umar. Ini menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin di Kufah, pejabat di Kufah, gubernur Kufah. Ya. Tetapi Ahlul Kufah melaporkan dia kepada Umar sebagai khalifah. Apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'azalahu. Ya. Beliau dicopot oleh Umar. Ya. Fa'azalahu. Maka Umar pun mencopotnya. Wasta'mala alaihim ammaran. Dan diganti atau dipekerjakan oleh Umar atas Ahlul Kufah setelah mencopot Sa'ad, Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir. Selesai perkaranya, dicopot Sa'ad ibn Waqqas, diganti dengan Ammar ibn Yasir. Tetapi kasus Umar dengan Sa'ad ibn Waqqas belum selesai. Ya. Tuntutan Al-Kufah sudah diberikan kepada mereka bahwa mereka tidak setuju dengan pemimpin ini, gubernur ini. Maka Umar pun memenuhi, ya, memenuhi permintaan mereka. Tetapi dia dengan Sa'ad belum selesai. Ya, dia dengan Sa'ad belum selesai. apa yang dilaporkan oleh Ahlul Kufah sehingga Umar mencopot Sa'ad. Fasakau ahatta zakaru, mereka melaporkan sampai di antara yang mereka sebutkan annahu la yuhsinu yusalli, annahu la yuhsin yusalli, bahwa ini pemimpin salat saja tidak becus. Ya. Pemimpin yang kau pilih untuk kami ini salatnya saja la yuhsin. Ya, jadi menunjukkan bahwa salat itu harus kita perbaiki. Cuma kebaikan dalam salat itu bukan standarnya pandangan mata manusia, bukan penilaian manusia. Baiknya kita seseorang itu salat penilaian agama. Kalau sudah mengikuti seperti yang diakui oleh Sa'an nanti, kalau sudah mengikuti tuntunan Nabi, itu salat yang paling baik. Walau bertentangan dengan semua manusia. Ya. Dengan semua manusia. Jadi yang pertama kita ambil bahwa sholat itu kita harus perbaiki. Ya. Wudu kita juga kita harus perbaiki. Bukan hanya sekedar wudu, bukan hanya sekedar sholat. Semua ibadah kita harus perbaiki. Karena ihsan, maqamul ihsan dalam beribadah ini maqam yang tertinggi. Ini yang perlu kita terapkan. Hari ini perlu kita terbiah, yang kita latih. Ihsanul ibadah, memperbaiki ibadah. Islam ada, iman ada, tetapi sudah saatnya kita untuk menerapkan atau maju ke depan atau naik tingkat kepada orang yang sudah mulai memperbaiki semua ibadahnya. Ya. Wakhbir wa akhbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tara, maka jika engkau tidak mampu sampai ke tingkat ini, maka lakukan tingkatan keduanya, yaitu fa innahu yarak, rasakan bahwa Allah melihatmu. Ada ketika kita beribadah dalam merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi, melihat. Ya. Dari ungkapan Ahlul Kufah tadi bahwa Sa'ad la yuhsin yusalli, tidak becus salatnya. Ya. Ternyata manusia juga ingin pemimpin itu ibadahnya baik. Ya. Dan mereka memiliki standar baiknya salat itu. Ya, dan standar baiknya salat menurut pandangan manusia itu bukan segala-galanya. Ya. Bukan segala-galanya. Ada orang yang mengatakan salat itu tidak standar ketika tidak mendengar bacaan bismillah sebelum Al-Fatihah. Maka salatnya pun dibatalkannya, kemudian dia mengulangi salatnya. Atau ada yang mengatakan ini salat tidak benar karena imamnya kunut. Ini juga bukan standar. Perlu ilmu. Karena memang standar baiknya salat itu adalah agama. Ya, adalah agama. Tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian, laporan mereka inilah yang akan ditelusuri oleh Umar. Ya, ditelusuri oleh Umar. Fa'arsala ilaihi, maka Umar mengutus seseorang untuk bertemu dengan Sa'ad dan memanggil Sa'ad. Faqal, ketika Sa'ad berjumpa dengan beliau, Umar radhiyallahu anhuma, maka Umar bertanya kepada Sa'ad, ya Aba Ishaq, ya Aba Ishaq. Ini menunjukkan bahwa Sa'ad itu kunyahnya Abu Ishaq. Ya Aba Ishaq, amma ana wallah fa inni inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsin tusalli. Sesungguhnya penduduk mereka, yaitu penduduk Kufah, mengklaim bahwa engkau tidak becus salat. La tuhsin, tidak baik tusalli dalam solatmu. Ya, tidak bagus, tidak baik dalam solatmu. Qal, ini apa yang dilakukan oleh Umar, tuntunan agama, yaitu melakukan tabayyun. Ya. Sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita tadi dalam salat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik kepadamu membawa berita, maka tabayyunlah, ceklah terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Tuduhan sudah sampai, laporan sudah sampai, dan diterapkan oleh Umar. Dia copot Sa'ad, kemudian diganti dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum. Tetapi dia belum menerima tuduhan tersebut. Maka dia panggil Sa'ad bin Waqqas, kemudian dia bertanya, mereka mengklaim bahwa kamu tidak becus salat. Apa benar itu? Maka berkata Sa'ad, qala Abu Ishaq, ama ana wallah, adapun saya demi Allah, fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya, ya, demi Allah, sesungguhnya saya salat dengan mereka, maksudnya mengimami mereka dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benarnya salat seseorang itu, baiknya salat seseorang itu adalah sesuai dengan tuntunan Nabi, salat yang diajarkan oleh Nabi. Itu yang benar, walau manusia semuanya menentang. Ya. Karena beliau yang mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi, cara Nabi salat itu yang diperintahkan oleh Nabi kita untuk melakukannya. Maka saat mengatakan, adapun saya demi Allah, yang saya lakukan salat, yang saya lakukan ketika salat bersama mereka adalah salat Nabi SAW. Ya. Adalah salat Nabi SAW. Ma akhrimu anha, saya tidaklah sekali-kali melakukan penyimpangan-penyimpangan, kekurangan-kekurangan, pelanggaran-pelanggaran. Ya, khawa kharimun, yaitu merusak. Saya tidaklah merusak sedikit pun salat saya, maksudnya melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan salatnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, usalli salatal isya, ini red detailnya ya, saya salat bersama mereka salat isya. Ini menunjukkan bahwa gubernur itu imam, pemimpin itu langsung jadi imam dalam salat. Saya salat bersama mereka salat isya, fa'arkudu fil ulayaini, dalam surat isya itu, dalam pada dua rakaan pertama saya baca panjang. Fa'arkudu fil ulayaini, saya panjangkan pada dua rakaan pertama. Wa ukhiffu fil ukhrayaini, dan saya pendekkan pada dua rakaat yang terakhir. Ya, itu jawabannya. Mendengar jawaban saat ini, Umar radhiyallahu taala anhuma qal, dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq, itulah ya dugaan saya padamu wahai Abu Ishaq. Jadi yang pertama harus husnudzan. Tetapi husnudzan itu harus ditegakkan. Ya. Jadi memang Umar sudah berhusnudzan bahwa sama sekali saat tidak melakukan penyimpangan dalam salat bersama mereka, Ahlul Kufah. Saya tadi lupa menjelaskan bahwa Ahlul Kufah ini bukan satu dua kali melaporkan pemimpin mereka kepada khalifah. Menunjukkan bahwa mereka sebenarnya rakyat yang selalu protes dengan pemimpinnya. Ketidakbecusan mereka dari masa dulu lagi, dari masa para sahabat. Ya. Banyaknya kelompok-kelompok yang keluar dari daerah sini. Ya. Dan itu pula yang diisyaratkan oleh Nabi SAW tentang akan keluar dari bagian timur. Ya. Kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka ini juga bukan kepada saat saja di zaman itu, kepada yang lainnya. Ya, mereka juga laporkan. Tidak ada pemimpin, ya, kecuali mereka memberikan laporan-laporan tentang pemimpin tersebut kepada khalifah. Ya, tadi kata Umar, Dzaka dhannu bika ya Abu Ishaq, itulah dugaan kami ya padamu wahai Abu Ishaq, bahwa kamu tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi dari sisi saatnya, ini yang tadi kita ingin, dari sisi saatnya Umar sudah dapatkan jawaban bahwa Sa'ad sama sekali tidak melakukan penyimpangan. Tetapi berita yang tersebar di sana di Kufa, dia tidak biarkan. Dia juga telusuri apa benar penduduk Kufa sesuai dengan laporan tadi, atau yang melapor sepihak saja, tapi atas nama kan penduduk Kufa, ya, yang mengatasnamakan penduduk Kufa datang ke Madinah, ya, rombongan dengan tertulis ini penduduk Kufa melaporkan gubernurnya, dan Umar memberikan permintaan mereka. Kemudian dia dalam urusan agama, yaitu dalam mengikuti aturan agama, dia langsung tabayyun dengan Sa'ad. Dikirimnya utusan kemudian memanggil Sa'ad untuk berjumpa dengannya. Ternyata dugaannya benar bahwa itu hanya laporan. Tetapi dia juga tidak sampai di situ. Dia juga mengirimkan utusan untuk mencari tahu tentang apa benar penduduk Kufa itu melaporkan seperti laporan yang sampai kepadanya. Fa'arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ilal Kufa. Ada beberapa petugas yang dia kirim ke Kufa. Fasa'ala anhu ahlul Kufa, untuk menanyakan ke penduduk Kufa tentang Sa'ad. Langsung ya, ke masyarakat. Ya. Walam yada' masjidan illa sa'ala'an. Tadi kan poinnya tidak becus sholatnya. Maka dikirim utusan tadi untuk mengkeliling masjid, menanyakan tentang kepada penduduk masjid tersebut, jamaah masjid tersebut, tentang sholatnya Sa'ad. Ya. Apa yang terjadi? Wayusnuna ma'rufan. Justru yang mereka jawab adalah pujian-pujian. Mereka memuji kebaikan-kebaikan Sa'ad. Jadi sudah nampak ya titik terangnya, bahwa di sana banyak orang-orang penduduk Kufa di lapangan ya ternyata memuji Sa'ad, sementara kelompok-kelompok yang tidak suka dengan dia, yang biasa menyimpang, itu yang melaporkan. Ya, itu yang melaporkan. Wa yusnuna ma'rufan hatta dakhala masjidan, sampai petugas tadi masuk ke sebuah masjid Libani Absin. Ini masjidnya. Sudah sekian banyak masjid di Kufa, masjid ini yang dia jumpai ya, di masjid tersebut Libani Absin, milik keluarga atau ya Bani Abs. Faqama rajulun minhum, dari suku ini berdirilah seseorang, yuqalu lahu Usamah ibnu Qatadah. Ini orangnya dari masjid tersebut, dari jamaah masjid tersebut ada seseorang yang bernama Usamah ibnu Qatadah, yukna Aba Sa'dah, kunyahnya Abu Sa'dah. Qal, kata Abu Sa'dah ini, Usamah ibnu Qatadah, ama idna syattana, ya, jika kamu, maksudnya kepada Umar ya, melalui utusan tadi, jika memang khalifah menginginkan menginginkan sekali kami menjelaskan tentang tabiat dan wataknya Sa'ad, maka dengan terpaksa saya beritahukan bagaimana dia berpura-pura ya, bahwasanya sebenarnya saya tidak mau ngabarkan, tapi karena memang khalifah menginginkan, maka terpaksalah saya beritahukan. Mungkin dia takut ghibah, mungkin itu yang dimaksudnya. Ya. Makanya dia dimulaikan perkataan tersebut izna syattana, baru beliau mengatakan fa inna sa'dan kana la yasiru bisariyati. Laporan ke Umar apa? Tidak becus salat. Tetapi dari dia ini justru berlebih-lebihan. Ya, ada tambahan-tambahannya. Apa kata dia? Fa inna sa'dan kana la yasiru bisariyah. Saat itu kalau dalam peperangan, dalam pasukan-pasukan gerilya, dia hanya mengirim saja dan tidak pernah ikut serta. Ya. Tidak pernah ikut berperang. Tidak pernah ikut di lapangan, di medan perang. Ya. Itu yang pertama. Menunjukkan bahwa saat ini penakut dan orang saja yang berbuat, dia tidak mau berbuat. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang kedua, wala yaqsimu bisawiyah, dan dia tidak membagi bahagian-bahagian, pembagian-pembagian dengan adil, dengan sama rata. Menuduh bahwa saat tidak adil. Kemudian wala yaqsim bisawiyah, tidak membagi dengan sama, wala ya'dil fil qadiyah, dalam menghukum ya, memutuskan perkara dalam qadha di pengadilan, dia membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ini yang tidak adil itu ya. Dalam membagi pembagian-pembagian pemerintah tidak adil ya. Kemudian dalam memutuskan perkara juga pilih kasih, yang dia sukai dia menangkan padahal dia salah. Ini tiga tuntutan atau tuduhan Abu Sa'dah ya, dari jamaah masjid siapa? Bani Absin, dari jamaah masjid Bani Absin. Berita ini, tuduhan tiga ini sampai kepada siapa? Kepada Sa'ad bin Waqqas. Qala Sa'dun, menanggapi tiga tuduhan tadi, adapun tuduhan umum yang sampai ke khalifah tentang tidak becus salat sudah dijawab oleh Sa'ad. Sudah jawab di hadapan Umar, dan memang itu dugaan Umar, husnudzannya Umar pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga menanyakan, ternyata benar dugaannya dengan pengakuan saat dengan kenyataan di lapangan sama dugaannya itu, pengakuan saat juga itu apa, kenyataan di lapangan sama, jadi laporan itu tidak, laporan tentang tidak becus salat itu semuanya dusta ya. Ketika mendengar tiga tuduhan tambahan, ada tentang salat di sini? Tidak ada. Sedangkan tuduhan tentang salat saya tidak benar, datang tuduhan yang lain. Dan ya, saat apa katanya, wallahi. Jadi saat sudah tidak, untuk yang pertama dia sudah bisa menerima mereka menuduh dia tidak becus salat, sebenarnya sementara dia salatnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dia bisa menerima. Tetapi untuk tiga tuduhan ini dia tidak bisa menerima. Ada kalanya seorang yang terzalimi memaafkan, dan ada kalanya orang yang terzalimi memberikan balasan setimpal. Maka kata Sa'ad, wallahi, di hadapan Umar, wallahi, demi Allah, la ad'uwanna bithalas, saya akan doakan kutukan untuk orang yang menuduh ini dengan tiga. Berarti tuduhannya tiga, doanya pun juga tiga. Adil apa tidak? Adil. Karena membalas dalam agama kita harus sesuai. Ya, harus sesuai. Bila mana lebih dari kesalahan yang diperbuat, yang bersalah, yang menzalimi sudah terlepas dari dosa, sementara yang terzalimi justru terbalik menjadi berdosa karena dia berlebih dalam membalas. Sa'ad bin Waqqas bersumpah, saya akan mendoakan kutukan untuk orang ini yang menuduh ini, tiga doa. Yang pertama, Allahumma in kana abduka hadza kadziban. Lihat bagaimana adabnya berdoa. Dia mungkin juga tidak pasti tuduhan itu, mungkin saja yang menuduh itu benar, mungkin saja dia yang salah. Maka dia memberikan syarat dalam doanya. Ya Allah, in kana abduka hadza, jika hambamu yang menuduh saya ini dusta, ya, dusta, dia tidak bisa menjamin bahwa itu dusta ya, tapi dia menyerahkan kepada Allah. Jika hambamu yang menuduh saya ini dusta, qama riyan wa sum'atan, dia tegak berdiri hanya sekedar ingin menampakkan saja agar dilihat dia benar-benar memperhatikan khalifahnya dan benar-benar melihat dan menilai orang yang salah ya. Hanya sekedar kena riya dan sum'ah saja ya, menonjolkan diri di hadapan utusan khalifah. Kalau itu yang diinginkannya, fa'atil umrahu, tidak semuanya doa panjang umur itu benar ya. Maka panjangkanlah umurnya. Maka jangan hanya sekedar minta panjang umur. Karena kalau doa panjang umur, doa yang biasa diucapkan oleh orang. Ya, panjang umurnya. Bisa jadi apa? Dalam panjang usianya itu dia sengsara. Ya, maka tidak tepat. Sementara yang doanya saat ini, fa'atil umrahu, panjangkan umurnya, wa'atil faqrahu, dan apa, panjangkan pula kefakirannya. Ya. Jadi panjang doa ini doa, salah satu panjang usia ini salah satu dari doa saat. Kemudian yang kedua, fa'atil wa'atil faqrahu, sepanjang usianya itu pula dia engkau timpakan kefakiran. Kemudian wa'arridhu bil fitani, dan hadapkan ujian-ujian, fitnah-fitnah kepadanya. Maksudnya dia berhadapan dengan fitnah, dia mengerjakan fitnah, terjerumus karena fitnah. Itu tiga doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Ya. Selesai. Dengan Sa'ad sudah selesai. Dia menerima tuduhan tersebut, tetapi dia juga membalas. Karena memang perintah agama atau izin dari agama untuk membalas. Ya. Diberikan izin oleh agama untuk membalas orang yang menzalimi, tetapi dengan setimpal, walaupun ada anjuran untuk memaafkan, dan itu sudah dilakukan oleh Sa'ad pada kali pertama. Bahwa dia dituntut tidak becus sholatnya, dia sudah memaafkan. Ya. Tetapi untuk yang tiga ini, kalau satu mungkin Sa'ad masih bisa menerima. Ini sekaligus tiga beruntun. Dan semuanya dusta. Ya. Maka Sa'ad berhak untuk membalas. Dan dia membalas dengan doa, meminta kepada Allah. Itu pun dengan syarat. Jika engkau tahu bahwa hambamu ini dusta ya Allah, maka panjangkan usianya, panjangkan pula kefakirannya, dan hadapkan kepadanya fitnah-fitnah. Selesai dengan Sa'ad. Kemudian yang bercerita kepada kita sekarang ini perawi hadis. Ya. Namanya siapa? Abdul Malik. Di sini di atas ada Abdul Malik. Abdul Malik ibn Umair. Ya, perawi dari Jabir bin Abdullah. Ya, muridnya sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, perawi hadis. Qala Abdul Malik, ya, fa ana raaituhu ba'du, dan maka saya melihat dia, maksudnya yang telah menuduh Sa'ad tadi, yang didoakan oleh Sa'ad, setelah itu qad saqata hajibah ala 'ainai, daging alisnya ini sudah turun dan bahkan menutup matanya saking tuanya. Ini kalau orang Arab mengungkapkan orang yang sudah terlalu tua dengan menjelaskan bahwa daging alisnya ini sudah ke bawah. Ya, sudah ke bawah. Saya bukan satu dua kali melihat orang tua yang sampai alisnya turun. Walaupun tidak sampai ke pertengahan mata, tapi sudah hampir dekat dengan matanya. Ya, di orang-orang Arab itu. Ya. Ini saksi mata melihat orang yang bersangkutan saking tuanya alis matanya, daging alis matanya itu sudah turun dan menutup matanya, mengenai dan sudah sampai hampir menutup matanya, minal kibar, dari usia yang lanjut. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuqi yaghmizuhunna, dan dia ketika saya lihat, kata Abdul Malik ibn Umair, di jalan, sedang berjalan di jalan dan berhadapan dengan anak-anak wanita, ya, anak-anak remaja, dan dia menggoda mereka. Ya, ini kan fitnah, sudahlah tua masih cenderung kepada wanita. Ini fitnah yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa innahu la yata'arradu, masih ada ya. Wa kana ba'du idza su'ila, sebelumnya tertinggal, dan setelah itu orang ini bila mana ditanya keadaannya, ya, yaqulu syaikhun kabir, orang tadi mengatakan saya sudah tua. Jawabannya itu syaikhun kabir, Ini saya ini orang yang sudah terlalu tua, maftunun tarfitnah asabatni da'watu Sa'din. Menimpa saya doa dari Sa'ad. Ya. Dia sadar bahwa ini doa Sa'ad. Ya. Bukan berarti dia tidak bertaubat ya dari dosanya tadi, dan dia menerima. Ya. Dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan, dan dia menyatakan pula itu adalah akibat dari doa Sa'ad terhadapnya. Dan itu baru cerita Abdul Malik tadi, dia berjumpai di jalan, berjalan-jalan dia, kemudian dia mengganggu anak-anak dengan mencubit-cubit mereka. Ya. Karena ingin bermain-main, ya, dan menggoda anak-anak perempuan tersebut. Ya, remaja-remaja. Ya. Atau dimaksud adalah budak-budak. Yang penting ini menunjukkan bahwa anak orang ini aneh. Sudahlah terlalu tua tetapi masih doyan perempuan. Masih suka wanita. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Sementara bab kita wajibnya membaca Al-Fatihah. Mana dia? Ya, mana dia? Bingung kan kita ya? Ya, hadisnya wajibnya babnya wajib membaca Al-Fatihah bagi imam dan makmum dalam semua salat dalam keadaan hadar atau safar, dan kapan dijaharkan, kapan disirkan. Sementara kisahnya itu. Ya. Bagaimana caranya nih? Ada yang bisa? Kata Sa'ad, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya saya salat seperti salat Rasulullah SAW. Seakan-akan Imam Bukhari, ya, karena ini bukan satu-satu ini hadis yang akan dia bawakan, nanti akan ada hadis yang lain. Tetapi wajibnya membaca Al-Fatihah bagi imam dan makmum dalam semua salat, baik safar atau hadar. Dan ketika dijaharkan jahar, ketika disirkan sir, ini semuanya sifat salat Nabi SAW yang dikatakan oleh Sa'ad ketika dia dituduh tidak becus salat, dan ternyata dia mengatakan salat yang saya lakukan salat Nabi. Kalau dia mereka mengatakan tidak becus, berarti salat Nabi yang tidak becus. Ya. Dan salah satu dari sifat salat Nabi yang becus tersebut yang sempurna adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Jauh sekali Imam Bukhari mengambil dalil. Tetapi begitulah Imam Bukhari. Fikihnya, ya, fikihnya ketika dia buat bab, kemudian dari jarak jauh dia menarik hadis. Ya. Ya, bab itu adalah kesimpulan fikihnya Imam Bukhari. Makanya kata para ulama, fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Nampak jelas pahamnya Imam Bukhari dengan hadis yang dia bawakan dari bunyi-bunyi bab yang dia rangkai kata-katanya, dari kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam bunyi bab, ya, yang dia buat. Itu kesimpulannya. Dari sekian banyak hadis dia bisa simpulkan dalam ungkapan yang pendek. Ya, wajibnya, dan ini tegasnya. Ini tegas sekali. Kalau yang lain-lainnya mungkin mengatakan apakah wajib membaca Al-Fatihah atau apakah imam membaca ini menjadi ini semua dalam bentuk pertanyaan, nanti jawabannya ada dalam hadis. Kalau ini dia tegas, wajib imam makmum baca Al-Fatihah dalam sholat apapun juga, musafir atau mukim atau kapan dijaharkan dan kapan disirkan. Ini secara tegas Imam Bukhari mengungkapkan, menunjukkan bahwa itulah mazhab beliau. Ya, itulah mazhab beliau. Imam makmum wajib baca Al-Fatihah. Imam makmum wajib baca Al-Fatihah. Ya. Baik ketika imam menjaharkan Al-Fatihah atau ketika imam mensirkan Al-Fatihah. Ini mazhabnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Banyak pelajaran sebenarnya. Di antaranya tadi kita sudah jelaskan ya. Dalam ketika kita menerjemahkan hadis tadi, sikap-sikap yang diambil oleh Umar, ini juga faedah tadi, bagaimana Umar menerapkan perintah Allah untuk bertabayyun, tathabbut, kemudian ya tercelanya riya dan sum'ah, ya, ini tercela. Ya. Untuk menonjolkan diri di hadapan khalifah agar punya jasa, berbuat kedustaan. Dan ini bukan satu dua orang yang seperti ini. Ya. Dan bagaimana Allah ya memurkai sifat tersebut, dan di situ juga ada ya, ada fadilah Sa'ad. Manakibnya Sa'ad bin Waqqas bahwa doanya mustajab. Ini menunjukkan bahwa orang yang terzalimi doanya mustajab. Orang yang terzalimi doanya mustajab. Baik, bisa jadi terzalimi dengan tuduhan. Bukan terzalimi badan, bukan terzalimi harta, tetapi terzalimi secara irdun, kehormatan. Dengan menuduh. Jadi, nampak buktinya bahwa Allah mendengar doa orang yang terzalimi dan macam-macam keadaan terzalimi. Seperti kasus Sa'an ini kan terzalimi dengan tuduhan saja. Ya, terzalimi dengan tuduhan. Kemudian di antara faedah yang mungkin bisa kita ambil juga tadi, bagaimana para sahabat itu menerapkan pertama apa yang dituntun oleh agama, yaitu memilih untuk memaafkan. Memilih untuk memaafkan. Kalau seandainya Umar tidak melakukan cross check-nya untuk datang ke sana, maka selesai perkaranya. Tidak ada doa Sa'an. Tetapi karena Umar mengutus utusan untuk mencari tahu apa benar tuduhan itu dari semua masyarakat, lapisan masyarakat, dari semua jamaah masjid, ternyata tidak. Semuanya tidak ada yang menuduh yang bukan-bukan, kecuali sedikit. Berarti tuduhan yang sampai pertama itu tuduhan dusta, dan saat membantahnya, dan itulah dugaan Umar. Kemudian di lapangan ternyata benar. Saat pertama kali memaafkan. Dan faedah yang lain bahwa seseorang yang terzalimi punya hak juga untuk menuntut balas. Untuk membalas. Dan itu tadi dilakukan, pembalasannya hanya sekedar doa. Ya, hanya sekedar doa. Dan doanya sebanyak tuduhan. Tuduhannya tiga, doanya juga tiga. Doanya juga tiga. Ini beberapa faedah. Kemudian menamakan masjid dengan nama seseorang. Baik nama yang mewakafkan, nama yang membangun, tidak ada masalah. Dan bukan hanya di zaman ini. Di zaman Nabi SAW juga ada namanya Masjid Bani Amir. Ya, Nabi SAW mengadakan perlombaan pacu lari, nanti finishnya di Masjid Bani Amir. Ya, ada di zaman Nabi SAW. Jadi penamaan masjid dengan nama seseorang, dengan nama suku, baik itu nama orang tersebut pendirinya, pewakafnya, ya, yang mendanai pembangunan masjid tersebut, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana menjaga keikhlasan. Ya, menjaga keikhlasan. Dan faedah-faedah yang lain, ya, kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya, 756 halaman 403. Kata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri an Mahmud ibn Rabi' an Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi Jabir bin Samura, yang sekarang Ubadah ibn Shamit radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya pendek sekali. Saya baca satu kali. Ya. Kita langsung hafal. Kita ya. Insyaallah semuanya kita bisa hafal. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Oh, gerak-gerakkan bibir. La tuharrik Al-sinatakum lita'ajalu bihi. Ya. Ini usahalah untuk menghafal hadisnya. Jangan nanti ketika kita berdiskusi, ada hadisnya loh. Itu saja terus, ada hadisnya. Nanti baru bawa kitab, karena kitabnya di rumah ada, pulang ke rumah dulu, bawa kitab. Cobalah, hadis-hadis yang pendek itu tidak ada halangan kita untuk menghafalnya. Ya. Sebagaimana ya, untuk menghafal rumus-rumus di sekolah, ya, rumus-rumus yang lain-lainnya, perkataan manusia, ya, ini hadis perkataan Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Ya. Ini yang tegas ya. Yang tegas sekali. Dan inilah salat tuntunan Nabi, yaitu membaca Al-Fatihah. Nabi SAW mengatakan la salata, tidak ada salat. La-nya ini la nafiah, la yang menafikan. Cuma para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dinafikan itu adalah keberadaan sholat tersebut atau di bawahnya dinafikan kesahan sholat tersebut, tidak sah sholat, sholatnya tetap ada tetapi tidak sah, atau dinafikan kesempurnaan sholat tersebut. Ini perbedaan pendapat para ulama, tetapi yang kita ya pilih bahwa di sini kesempurnaan sholat. Ada yang mengatakan kesahannya ya, minimal maksimalnya adalah tidak sah sholat bila mana tidak dibaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra, bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini dalil Imam Bukhari karena dia tadi mengatakan wajib. Dan wajibnya itu adalah bila mana tidak dibaca tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Yang kedua, ya, pelajaran yang kedua adalah nama lain dari Al-Fatihah. Nama lain dari Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran, atau Ar-Ruqyah. Ini beberapa nama, atau As-Saba'ul Mathani, tujuh ayat yang diulang-ulang. Banyak nama Al-Fatihah menunjukkan kemuliaannya karena dia memang surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Surat yang paling mulia dalam Al-Quran Al-Fatihah. Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran ayat kursi. Beda ya, dan tidak bertentangan. Kalau Al-Fatihah itu surat dalam hitungan surat, maka yang paling mulia adalah Al-Fatihah. Dalam ayat, dari segi ayatnya, maka yang paling mulia adalah ayat kursi. Ya. Ayat kursi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, hadis Abu'l-Mundhir. Ya, Abu'l-Mundhir. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Ubay ibn Ka'ab Abu'l-Mundhir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zab, ayat mana yang telah kamu hafal dari kitabullah yang paling mulia, kata Nabi. Untuk pertanyaan pertama ini Ubay mengatakan Allahu wa rasuluhu alam. Langsung diulangi lagi oleh Nabi SAW ayatnya, pertanyaannya, maka langsung pula Ubay mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Dan Nabi memberikan rekomendasi dengan mengatakan liyahnikal ilmu abal mundhir, berbahagialah kamu dengan ilmu pemahaman Al-Qur'an sehingga dari sekian ribu ayat kamu dengan secepat itu mengambil kesimpulan bahwa yang termulia adalah ayat kursi. Dan ternyata jawabannya benar. Nabi sebelumnya tidak memberitahukan ya, menunjukkan dia paham Al-Quran. Dan begitu pahamnya dalam beberapa detik saja. Selesai dia mengatakan Allahu Rasulullah Alam untuk pertanyaan kali pertama, diulang lagi oleh Nabi SAW pertanyaannya, langsung dia jawab itu. Dari ditelusurinya semua sekejap itu, dan dia mengeluarkan jawaban yang benar, yaitu ayat kursi ya. Kemudian kita balik ke ayat ini, ke hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang hukum membaca Al-Fatihah dalam salat, persis dengan yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab. Ini hubungan antara hadis ini dengan bunyi bab tadi jelas, zahir sekali, nampak oleh kita bahwa membaca Al-Fatihah adalah wajib. Dan bahkan Nabi SAW mengancamnya dengan kata-kata la salata. Ya salata, tidak ada salat atau tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak perlu panjang melebar kita menguraikan hadis tadi. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, 757. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Yahya an Ubaidillah qala haddathani Sa'id ibn Abi Sa'id an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abu Hurairah yang tadi adalah hadis siapa yang kedua? Ubadah bin Samit, dan yang pertama adalah Jabir bin Samurah. Sekarang hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah SAW, ini cerita ya. Dakhalal masjid, Nabi SAW pernah masuk masjid. Ya. Fadakhala rajulun, ya, maka masuklah seseorang, fa shalla, orang tadi langsung sholat, fasallama, dan mengucapkan salam. Maksudnya selesai dari sholatnya, maaf, fasalla, maka dia sholat, selesai sholatnya, fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda, ya. Maka dia mengucapkan salam kepada nabi dan nabi menjawab salamnya, ya. Nabi masuk masjid, kemudian masuk seseorang dan orang tadi langsung sholat. Dan sini tidak ceritakan nabi sholat atau tidak? Tidak ceritakan nabi sholat, dan juga tidak dikatakan nabi tidak sholat, ya. Bila mana keadaannya seperti itu, tidak ada penjelasan dia melakukan atau dia tidak melakukan, maka kembali kepada asal. Apa asalnya? Masuk masjid ketika hendak duduk, sholat. Karena nabi mengatakan bahwa idza dakhala ahadukumul masjidah thumma arada an yajlisa falyarka' rak'ataini. Ya, barang siapa yang masuk masjid kemudian dia hendak duduk, maka salatlah dua rakaat. Dan bahkan setelah tegas nabi mengatakan kepada seseorang sementara dia sedang khutbah di atas mimbar, orang tadi masuk kemudian langsung duduk, nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia, "Wahai fulan, apakah kamu sudah salat dua rakaat?" Orang tadi menggeleng tidak. Maka nabi mengatakan, "Salli falyatajawwaz fihima." Salatlah kamu dan ringkaskan sholatmu. Ini menunjukkan bahwa dia mesti dilakukan, ya, mesti dilakukan. Di sini Nabi SAW tidak dijelaskan oleh Abu Hurairah dia melakukan sholat, dan dia bercerita tentang orang tadi. Kenapa dia menceritakan tentang orang tadi? Karena memang konteks hadisnya tentang dia, bukan tentang Nabi. Ya, maka diceritakan orang tadi langsung sholat, kemudian selesai sholat dia menghadap Nabi dan menyampaikan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Atau "Assalamualaikum ya Rasulullah." Maka Nabi menjawab salamnya, kemudian Nabi berkata kepadanya, "Wa qala irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi, salat lagi. Karena salatmu tadi belum salat. Ya. Faraja'a yusalli kama shalla. Kemudian dia balik, kemudian lalu dia salat seperti salat yang pertama. Tsumma ja'a fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang lagi setelah salat, kemudian menyampaikan salam. Nabi mengatakan, faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli thalathan. Kejadiannya tiga kali. Ya. Pertama, Nabi SAW perintahkan lagi, kedua perintahkan lagi, sampai ketiga kali. Faqala, setelah tiga kali dia mengatakan, walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu. Demi zat yang mengutusmu membawa kebenaran, saya tidak mengetahui atau tidak memperbaiki selain dari dia. Artinya saya tidak punya kemampuan atau tidak punya cara yang lain kecuali yang kamu lihat. Berarti dia tidak tahu cara yang lain. Ya. Fa'allimni, maka ajari saya. Faqal, maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya, idza qumta ila sholati fakabbir. Jika kamu berdiri untuk sholat, maka takbirlah. Ini takbiratul ihram. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, ini dia dalilnya. Walaupun tidak tegas tentang Al-Fatihah, tetapi ini mendukung hadis yang kedua dan membawakan pemahaman hadis yang pertama. Itulah tuntunan sholat Nabi SAW. Yaitu, thumma qra' dan kemudian bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Biasanya bagi seorang muslim itu sangat mudah membaca Al-Fatihah, menghafalnya. Anak-anak yang pertama kali dihafalkan kepada mereka surah Al-Fatihah, ya. Makanya makanya Imam Bukhari membawakan pemahaman hadis ketiga ini kepada Al-Fatihah. Bacalah yang kamu mampu, yang mudah bagimu dari Al-Quran. Thumarka' hatta tatuma'inna rakian. Ini tuntunan yang lain, ya. Lanjutannya, kemudian rukuklah kamu sampai kamu tenang dalam rukukmu, kemudian angkatlah sampai kamu berdiri dengan i'tidal, kemudian sujudlah, thumma sujud hatta tatuma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatuma'inna jalisan, waf'al dhalika fi salatika kulliha, ya. Thumma rka' hatta tatuma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, waf'al dhalika fi salatika kulliha. Ini tuntunan ringkas dan ini tuntunan untuk salat yang sah. Untuk salat yang sah. Bukan salat yang sempurna, tapi salat yang sah. Ya. Karena tidak ada bacaan di situ ya. Hanya ada sekedar ruku saja. Sementara berdiri tadi pas setelah takbir ada bacaan? Ada, yaitu tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Dan Al-Fatihah mudah. Ini cara mengambil dalilnya Imam Al-Bukhari. Sementara kemudian yang berikutnya ruku, ini ketika digabungkan dengan yang wajib-wajib, yang rukun-rukun, maka dia diungkapkan dengan rukun. Digabungkan kepada rukun salat. Karena ruku itu rukun, bangkit dari ruku rukun, sujud rukun, duduk di antara dua sujud rukun. Dan membaca tadi yang bisa dibaca, yang mudah dibaca Al-Quran, dan itu diantaranya adalah Al-Fatihah, digabungkan dengan mereka berarti dia juga termasuk rukun. Ya. Yang menjadikan sholat itu sah atau tidak sahnya, termasuk salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Ini hadis yang ketiga, dan hadis ini dikenal dengan hadis Al-Musi sholatahu. Hadis yang sekarang ini dikenal dengan hadis oleh para ulama dengan hadisul musyi salatahu, hadis orang yang merusak salatnya. Ya. Hadis orang yang merusak salatnya karena salatnya tidak becus. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak faedah dari hadis ini nanti akan kita isyaratkannya. Kita baca hadis yang terakhir. Halaman 422, nomor 758. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Abu Nu'man qala haddathana Abu Awana an Abdul Malik ibn Umair. Ini Abdul Malik yang tadi bercerita melihat orang tua yang menuduh Sa'ad bin Waqqas dengan tiga tuduhan yang tadi ya dinuakan oleh Sa'ad. An Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala Sa'dun, kata Jabir, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kuntu usalli bihim salata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatai al-ashi, ya, dua salat di waktu isya, la ukhrimu anha, arkudu fil ulayaini wa ahdhifu fil ukhrayaini, faqala Umar radhiyallahu anhu dhalika dhannu bika. Ketika dia menjawab tuduhan pertama bahwa tidak becus dia salat, dijawab oleh Sa'ad, dan saya salat bersama mereka dengan salat Nabi dan saya tidak mengurangi, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Saya salat Isya bersama mereka. Dua rakaat pertama saya baca panjang setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah. Mungkin ini juga termasuk dalil ya. Untuk hadis yang pertama tadi, dia membaca setelah Al-Fatihah dua surat atau bacaan yang panjang. Dua rakaan pertama, kemudian dua rakaan yang kedua dia baca pendek, dan kata Umar kepadanya, itulah yang saya perkirakan atau saya duga kamu melakukannya berhusnudzan. Dan memang para sahabat ya, manusia yang paling berhak kita berhusnudzan kepada mereka, karena manusia yang mereka adalah orang-orang yang hatinya telah direkomendasi oleh Allah. Ya, Allah mengatakan bahwa Allah mengetahui isi hati mereka. Yang merekomendasi bahwa hati mereka bersih. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa innahum abarru hadhil ummati quluban. Para sahabat itu orang yang dari umat ini yang hatinya paling bersih, yang paling baik. Maka Umar mengatakan, itulah yang kami duga, yang kami sangka bahwa kamu tidak akan mungkin melanggar dalam salatmu. Dan ternyata datang tuduhan-tuduhan yang lain, maka Sa'ad pun mengambil haknya untuk membalas. Untuk yang pertama dia memaafkan, yang seterusnya dia justru membalas. Dan kejadian yang tadi, orang tua yang sudah begitu tua kemudian dia masih bermain-main atau menggoda-goda wanita ya, na'udzubillah. Itulah ma'asyal muslimin wal muslimat, beberapa hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menegaskan apa yang dia simpulkan, bahwa baca Al-Fatihah itu tidak ada kesempatan kita untuk meninggalkannya, harus dibaca baik bagi imam ataupun makmum. Dan kita mungkin meringkas baca Al-Fatihah ini ya. Kalau untuk orang yang sebagai imam, dan sholat sendiri, maka tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang sholatnya sebagai seorang imam atau orang yang sholatnya sebagai orang yang sholatnya sendiri, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa mesti membaca Al-Fatihah. Mesti membaca Al-Fatihah. Kemudian yang mereka makmum. Ya, yang pertama sholat menjadi imam atau yang kedua sholat sendiri, ini tidak ada perbedaan pendapat. Mesti baca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga makmum. Ya, makmum. Yang makmum ini bila mana pada sholat yang jahar, makmum bila mana pada sholat yang sir, makmum bila mana pada sholat yang sir, maka sama dengan yang pertama kedua, mesti baca Al-Fatihah. Zuhur, asar, satu rakaat terakhir maghrib, dua rakaat terakhir isya. Ini sepakat bahwa makmum membaca, sama dengan imam, sama dengan orang yang sholat sendiri. Yang diperselisihkan oleh para ulama dalam baca Al-Fatihah ini adalah makmum pada dua rakaat sholat subuh dan pada dua rakaat pertama sholat maghrib dan sholat isya. Itu yang diperselisihkan. Sangat sempit sekali yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan Imam Bukhari berpendapat apa? Makmum tetap membaca. Ini kesimpulannya. Dan tadi saya sempat mengatakan, saya akan isyaratkan memang di sini dari Syekh Al-Utsaimin, bila mana memang dia yang mensyarahkan, mengambil faedah-faedah dari hadis-hadis yang ada di bab, terutama hadis al-musyi' salatahu tadi, sekitar 37 faedah. Dan alhamdulillah saya baca semuanya. 37 faedah. 1, 2, 3 tentang banyak kaedah-kaedah yang dia munculkan. Ini bagus sekali untuk dibaca. Dan sebagiannya tadi saya sempat menyampaikannya dalam uraian tadi, dan layak untuk kita baca bersama. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan pelajaran kita dengan selesainya membaca bab yang ke-94 tentang hukum membaca surah Al-Fatihah bagi orang-orang yang sholat, baik makmum maupun imam, dan juga orang yang sholat sendiri dalam keadaan safar ataupun tidak, dan kapan disirkan, kapan dijaharkan, sudah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan tanya jawab. Ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan tentang membaca Al-Fatihah sebahagian karena mengikuti imam. Ya. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dan tidak mengurangi nilai kita membaca Al-Fatihah. Ya, misalnya ya, kalau dalam kasusnya kita sebagai makmum pada bacaan-bacaan yang dijaharkan oleh imam, imam membaca Al-Fatihah panjang sekali dengan nafas yang panjang. Nah, kemudian kita yang memandang bahwa membaca tetap setelah selesai aminnya, barulah kita baca Al-Fatihah. Ternyata imamnya membaca dua ayat cuma. Ada imam baca satu ayat. Ya. Kita belum selesai baca Al-Fatihah, dia sudah selesai baca-bacaan ayatnya, kemudian dia langsung ruku. Sementara kita belum selesai. Maka ini tidak mengapa dan tidak mengurangi nilai kita membaca Al-Fatihah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita pulang kampung berapa hari batas kita boleh mengerjakan sholat jamak dan qasar. Bapak pulang kampung berapa hari dulu? Ya, berapa hari dulu? Tahu lama? Ya, intinya seperti ini ya. Intinya seperti ini. Para ulama memang berbeda pendapat tentang masalah hukum orang yang sudah sampai di tujuan. Ya, apakah dia tetap melanjutkan rukhsus safar, keringanan-keringanan safar, atau dia sudah bisa berstatus mukim? Terjadi khilaf, ya. Di antaranya mazhab adz-dzahiriyah ya, dan yang lainnya dengan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan selama Allahu ta'ala alam ya, selama masih statusnya safar, maka dia tetap berhak mendapatkan keringanan-keringanan safar. Dan ada yang mengatakan batasan waktunya, ini pendapat yang kedua, batasan waktunya adalah 4 hari. Bila mana dia, maksudnya 4 hari itu bukan keberadaan di sana. Ya. Dia niatnya ketika sampai di tujuan safar tersebut lebih dari 4 hari, maka setibanya dia di sana, dia sudah berhukum sebagai mukim. Ya, dia sudah berstatus sebagai mukim. Jadi semenjak dia sampai di tujuan, ya, dia tidak menjamak lagi, tidak mengqasar lagi, karena sampainya di sana itu statusnya mukim, karena alasannya adalah dia berniat berada di tempat dia safar tersebut, di tujuan dia safar tersebut lebih dari 4 hari. Misalnya dia mengurus urusan 1 minggu, 1 pekan. Maka semenjak sampai dia di Jakarta, dia sudah berstatus mukim. Ini pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua. Dan bila pun kita tidak berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, ya, kita tetap menganjurkan bila mana kita sudah sampai di tempat tujuan, kita sholat bersama yang mukim. Karena memang saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama. Ya, dan itu yang diisyaratkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menyampaikan muhadarah daurah di kampus kita di Madinah dahulu. Dia kalau saya tidak salah ingat lagi ya, karena sudah lama, dia mengatakan kalian ini mahasiswa masih bisa berhukum sebagai musafir. Ya. Walaupun kalian 10 bulan di sini, karena memang waktu itu kita antara 9 atau 10 bulan berada di sana, nanti kita libur. Antara 8 ya, 8-9 bulan, nanti kita libur 3 bulan pulang. Ya, walaupun kalian sampai segitu lama di sini, tetap kalian dalam keadaan status musafir, statusnya, tetapi praktek sholatnya tetap dianjurkan bersama orang mukim. Ini pendapat yang lebih kita pilih, dan itu anjuran kita. Bila mana Bapak di kampung itu lebih dari 4 hari, ya, maka keluar dari kita lebih memilih pendapat yang pertama, bahwa Bapak tetap statusnya sebagai musafir, berhak Bapak untuk menerima keringanan-keringanan safar, tetapi kita menganjurkan Bapak sholat bersama orang mukim. Ya, yang keutamaannya besar, bersilaturahim, dan juga banyak ibadah yang harus, yang bisa kita lakukan ketika kita berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan kaum muslimin. Wallahu alam. Ya. Berikutnya, bolehkah berdoa agar orang yang menzalimi kita dikutuk Allah Ta'ala, diazab Allah? Ya. Perhatikan ya, dalam membalas ini kita harus setimpal. Ya. Harus setimpal. Harus setimpal. Bila mana azab yang kita doakan itu lebih dari kezaliman yang dilakukan kepada kita, maka bisa jadi Allah mengabulkan dan kita berdosa, kitanya berdosa ya, karena Allah tidak akan menghalangi doa orang yang terzalimi, cuma keinginan kita diberi oleh Allah tetapi kita berdosa. Orang yang tadi disiksa oleh Allah, dia dengan disiksanya terhapus dosanya ya, terhapus dosanya, kemudian tidak punya dosa yang lain. Nah, ini yang perlu kita ketahui, jangan hanya sekeras pelampiasan dendam ya, dan ingin mendapatkan kepuasan batin melihat orang yang menzalimi kita itu tersiksa di hadapan kita ya, tersiksa di hadapan kita. Sebenarnya membalas pada asalnya boleh memberikan balasannya, tapi setimpalnya, bila mana tidak setimpal, yang berbuat zalim bebas dari dosa dan kita yang berdosa. Batas aurat wajah wanita ketika sholat sampai di mana? Tidak ada bedanya, tidak ada bedanya dengan bila mana dia memakai jilbab, ya, memakai jilbab. Bagi yang berpendapat tidak wajib cadar atau tidak, bagi ketika dia tidak memakai cadar tepatnya, ya, tidak, ketika dia memakai cadar maka yang dibuka dari wajahnya itulah yang dia buka ketika sholat. Itu yang dia buka ketika sholat. Wajah dalam bahasa Arab, wajah yang dalam bahasa Arab adalah bahagian dari kepala kita yang kita gunakan untuk menghadap, yang terlihat dari depan, yang terlihat dari depan, yang kita gunakan untuk menghadap, yang di hadapan kita itu kalau seandainya manusia dia melihat apa yang ada di wajah kita. Jadi apa ukuran yang terlihat dari depan itulah yang mesti ditutup dari bagian wajah kita. Ya, ya, yang apa? Jadi kalau dari depan kan ini, ya, nah, termasuk dagu ini termasuk yang terlihat dari depan, berarti itu yang juga yang terbuka ya, karena terlihat bagian depan dagu. Ya, bagian depan dagu terlihat dari depan itu wajah, itu wajah. Tetapi bila dikhawatirkan, ya, karena sekarang ini yang mungkin dipermasalahkan oleh ibu yang bertanya adalah ketika sholat orang terlihat bagian depan dagunya ini, ya, dan itu yang memang boleh dibuka karena dia menghadap di bagian depan. Kalau kita di depan pasti nampak dagunya, bagian depan dagunya, maka ini boleh terbuka. Menutupnya, ya, juga tidak ada masalah. Mungkin untuk lebih berhati-hati sehingga tertutup bagian depannya atau sebagian besar dari ujung dagunya ini tertutup ketika dia memakai mukna atau jilbabnya, yang lebih diperhatikannya ketika sholat. Ya, wallahu ta'ala alam. Ketiga, apakah wajib apakah wajib membayar zakat harta yang uang yang dipinjam orang yang belum dibayar? Dan dia masukkan, ya, bila mana zakat itu adalah zakat harta perdagangan, ya, harta perdagangan atau emas dan perak, ya, emas dan perak, maka nilai, ya, dari uang yang dipinjam itu dimasukkan kepada ukuran nisab, ukuran nisab. Jadi kalau seandainya kita punya dari hasil perdagangan selama satu haul itu ukuran yang belum sampai kepada nisab, tetapi bila digabungkan dengan hutang orang maka dia sudah sampai dan bahkan melebihi nisab, maka sudah saatnya ditunaikan zakatnya. Ya, ditunaikan zakatnya. Jadi dia termasuk yang dihitung dalam penghitungan nisab. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ya, itu yang tadi yang dari awal sama Imam Bukhari. Ya, ya, membaca makmum membaca ini ruang berbeda pendapatnya sudah kita rincikan tadi ya, sangat sempit, yaitu ketika imam membaca jahar al-fatihah. Itu yang sempit itu. Dua rakaat subuh, dua rakaat pertama maghrib, dua rakaat pertama isya. Itu saja. Yang selainnya sepakat semuanya, sepakat semua. Nah, cara membaca bila mana kita berwajib memilih pendapat yang tetap membaca, yaitu langsung setelah imam selesai membaca al-fatihah, kemudian makmum baca wadhali amin, kita langsung baca. Ya, bacaannya jangan seperti bacaan imam pula, yang penting membaca. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Atau ada memberikan solusi juga di antara para ulama, di antara ahli ilmu, yaitu di waktu vakumnya imam antara membaca ayat demi ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada masa vakumnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan kita tidak melanggar. Bacaan imam kita dengar. Ketika dia membaca, kita baca. Ya. Kan ada pelanggaran. Maliki yaumiddin. Nanti ketika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita baca amin kan? Setelah baca amin itu kita baca berapa lagi? Satu ayat lagi. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, selesai. Itu diantara yang dijelaskan oleh ahli ilmu bila mana kita berpendapat tetap membaca dan kapan membacanya seperti yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini kan berbeda pendapat. Perbedaan pendapat. Ya. Fa inna qira'atal imami qira'atul ma'mum. Ya. Dalam masalah ini, dalam masalah hadis ini para ulama berbeda pendapat menghukumnya. Ada yang melemahkan, ada yang menguatkan, ya, ada yang menguatkan, dan yang juga dilemahkan oleh yang mengatakan tidak boleh tidak membaca, dan didalilkan dalil oleh orang yang tetap mengatakan membaca, yaitu ketika Nabi SAW tersendak-sendak bacaannya, Nabi SAW mengatakan jangan kalian mengeluarkan suara di belakang saya kecuali Al-Fatihah. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tekankan sekali baca Al-Fatihah. Ini antara dalilnya. Mereka yang memastikan membaca, ya. Dan itulah perbedaan pendapat. Ya. Itulah perbedaan pendapat yang berpendapat dengan hadis tersebut. Bagi mereka yang memastikan membaca, mereka mengatakan riwayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Karena mereka melemahkannya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud istisna dan li'an? Li'an bila dia maksud adalah kasus rumah tangga. Li'an ini adalah suami yang menuduh, ya, kasus suami yang menuduh istrinya berzina, maka diadakan mula'anah. Ya. Sebagaimana jelaskan oleh Allah dalam surat An-Nur. Ya. Mula'anah antara suami dengan istri. Dengan mengatakan setelah bersumpah, suami bersumpah bahwa istrinya benar-benar berzina. Wal khamisata anna ghadaballahu anna gha'a. Al-la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Ya, dia bersumpah yang ketiga kali, kalau seandainya saya dusta maka saya dilaknat oleh Allah. Maka ini yang karena ini dinamakan dengan laknat, li'an, mula'ana. Ya. Bila itu yang dimaksud, maka maknanya seperti tadi. Buka surah An-Nur, ya. Tentang ayat mula'ana. An-Nur ayat 7. Walladzina yarmuna azwajahum awalnya mulai 6. Walladzina yarmuna azwajahum lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Jadi disumpah. Ya, bersumpah 5 kali. Ya, 4 kali pertama dia bersumpah bahwa dia benar. Kemudian yang kelima dia mengatakan la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Ya. Bahwa Allah melaknatnya jika dia berdusta dalam tuduhan terhadap istrinya. Dan istrinya bersumpah pula untuk menolak tuduhan tadi, wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a shahadatin billah. Dia bersumpah 4 kali pula bahwa suaminya dusta dalam tuduhannya. Dan dia mengatakan yang kelima kali, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin, bahwa Allah memurkainya bila mana suaminya itu benar dalam tuduhannya. Ini namanya mula'an atau li'an. Adapun yang pertama istisna, enggak tahu saya. Apakah boleh mengganti bacaan Al-Fatihah dan dengan bertasbih, bertakbir, bertahlil dan tahmid bila mana tidak hafal sama sekali Al-Quran? Maka boleh dengan takbir, tahmid, tahlil. Ya, boleh. Dia satu potong ayat pun dan hafal. Ada orang yang seperti ada. Orang mu'allaf. Ya, mu'allaf baru masuk Islam dan dia sudah wajib sholat. Ya, maka boleh dia mengucap Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah. Ya, ya, Alhamdulillah. Allahu Akbar dibaca pula, Allahu Akbar di saat-saat bacaannya. Kemudian dia ruku, Allahu Akbar, baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya. Bahkan tidak membaca apapun juga, tetap salatnya sah. Ya. Fattakullaha mastata'tum. Ini bagi ya, orang yang memang saat itu tidak bisa. Tetapi dia tetap diperintah wajib untuk menuntut ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib fardu atas setiap muslim. Nah, ini antara yang fardunya adalah mempelajari bacaan salat. Ya, bagi yang baru masuk Islam dia wajib belajar bacaan salat. Al-Fatihah sebagai bacaan yang mesti dibacanya dalam salat, dia harus menghafalnya. Walaupun dia tidak hafal ayat-ayat yang lain, yang penting dia hafal Al-Fatihah. Ya, jadi boleh diganti tetapi dalam kondisi demikian. Bagi kaum muslimin yang sudah lama muslimnya, ya dari kecil muslimnya, tidak boleh sebenarnya diganti. Ya. Apa yang dilakukan selama ini? Sementara yang lain-lainnya dia hafal semua. Tanya lagu India banyak hafalnya. Ya. Lagu Mandarin banyak dia hafal. Lagu Inggris banyak hafal. Padahal artinya pun tidak tahu dia. Sementara bacaan yang mesti dibaca dalam sholat Al-Fatihah 7 ayat cuma. Ya, 7 ayat cuma. Tidak hafal? Ya. Betapa rendahnya keinginan kita untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufiq. Mungkin sampai di situ pelajaran kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ingkana, jika syarat yang saya katakan tadi, syarat jika hambamu tadi yang mendosa itu dusta, itu istisna. Saya enggak tadi syarat. Kalau tadi yang li'an mana? Oh, itulah anak tadi, anak mendoakan kutukan. Kira dalam masalah kawin. Mengganti dengan tasbih. Kalau misalnya ada uzur buru-buru salat. Tidak ada. Terus malam itu. Tidak malam orang yang di Badui yang tak Muslim, tapi tidak tahu apa-apa, tidak ada mengajarkannya, misalnya. Saya punya keuntungan usaha tahun kemarin itu menghitung itu apa harus kelar. Saya tak kira keuntungan ini. Saya punya keuntungan usaha tahun kemarin 1 juta. Yang tersisa setelah bayar pajak berapa? Masih harus wajib. Jadi selama dari semenjak hitung keuntungan yang tahun lalu, 2019. Iya. Saya berhitung Januari. Itu ada keuntungan. Iya. Waktu itu tidak tunaikan zakatnya. Kan tahun Maret, tahun Maret. Baru mulainya keuntungannya. Ya, pajak dibayar. Sisa keuntungan masih ada itu zakatnya itu. Tahun 2020. Iya. Ya, 5% setelah bayar semua kewajiban. Walaupun pajak itu kan bukan iuran yang syar'i ya, tapi tetap kita bayar sebulan lah. waktu penghitungan itu ya, kapan penghitungan keuntungan kemarin? Biasanya itu kan Januari. Nah, berarti Januari lagi.